الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذا الآيات هذه الآية فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شرح وبلفظه عن ابن عباس قال موتر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآيات آيات فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء وجواب القسم إنه لقرآن الكريم فتكون لا صلة لتأكيد أن لتأكيد النفي فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد مضاف إليه دهذف بعد استأنف فقد ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر ومن السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشاركها واختاره ابن جرير وعلى هذا فتكون المناسبة بين بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوهين أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل فتلك هداية في ظلمات الحسية والقرآن هداية في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala musannif al-imam Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala walahuma, masih dari keduanya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, min hadis Ibn Abbas, dari riwayat Ibn Abbas maknahu, ya, yang, ya, yang maknanya, ya, wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kada wa kada, sebagian mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah, bintang ini dan itu telah benar. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku benar-benar bersumpah, ya, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itulah sumpah yang besar jika kalian mengetahuinya. Innahu laquran karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah bacaan yang sangat mulia. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya. Ya. Kelewat ya. Fi kitabim maknun. Ya, yang dia apa namanya? Kitab yang terpelihara, di kitab yang lauhul mahfud. Kitabim maknun lauhul mahfud. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin. Ya, yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Maka apakah kalian mudhinun, menganggap remeh Al-Qur'an ini, hadzal hadits Al-Qur'an ini? Wa taj'aluna rizqakum wa annakum tukadzibun. Ya. Kalian mengganti rezeki yang Allah berikan pada kalian dengan mendustakan nikmat tersebut, dengan disandarkan kepada selain Allah. Syarah, ya, wa fi lafdhihi an Ibn Abbas, dari lafadznya dari Ibn Abbas ini, qala mutiran nasu ala hadin nabi, ya, orang-orang telah diberikan hujan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Pagi ini ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang kufur, yang kafir nikmat. Qalu hadhihi rahmatullah. Ya, yang bersyukur ini mengatakan ketika diturunkan hujan, ini adalah rahmat Allah. Ya. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sedangkan yang kafir nikmat, yang kufur, yang sebagian mereka mengatakan, sungguh telah benar bintang ini, bintang itu jadi sebab turunnya hujan. Kata Ibn Abbas, fanazalat hadhil ayatu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka turunlah ayat ini. Ya, yang Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Hadza qasamun minallahi jalla wa ala yuqsimu bima syaa min khalqi. Ini adalah sumpah dari Allah, yang Allah bersumpah dengan makhluk yang apa saja yang Allah kehendaki. Ya, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan malam, siang, langit, bumi, bintang, matahari, bulan. Ya, yang besar-besar. Tentu yang untuk menandakan perkara tersebut besar. Allah enggak bersumpah dengan semut gitu. Yang kecil-kecil. Allah enggak bersumpah dengan laba-laba. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Namun kalau makhluk wajib bersumpah atas nama Allah. Kalau enggak berbuat syirik. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Ya, syiriknya syirik asghar. Bisa syirik akbar kalau dia mengagungkan objek sumpahnya tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah. Kemudian, wa jawabul qasam, jawab qasamnya mana dari fala uqsimu bima waqi'in nujum? Innahu laqur'anun karim. Ya, innahu laqur'anun karim. Ini jawab qasamnya. Fatakunu la, ya. Silatun li ta'kidin nafi, fataqdiru kalam laisal amru kama za'amtum fil Qur'an annahu sihrun aw kahanatun bal huwa Qur'an karim. Ya. Maka huruf la, la di la itu la yang di ayat innahu la Qur'an, la Qur'an gitu. Ya. La muzahlaqah itu. Itu dia menjadi silah di ta'kidin nafi. Dia menjadi silah untuk penghubung untuk menguatkan semakin menegaskan penafian. Ya, penafian. Maka takdirnya asumsinya laisal amru kama zaamtum fil Qur'an. Ya. Maka apa bukanlah seperti yang kalian sangka, kalian duga terhadap Al-Qur'an bahwasanya dia adalah sihir atau ramalan, bal huwa Qur'anun Karim, bahkan dia adalah Qur'an yang mulia, bacaan yang mulia. Ya. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir, qala ba'dul arabiyyati, qala ba'du ahli al-arabiyyati, sebagian ulama ahli bahasa Arab menyatakan makna qauli fala uqsimu falaisal amru kama taqulun. Maka aku bersumpah, maknanya adalah perkara ini bukan seperti yang kalian katakan. Ya. Sumasta'nafa al-qasama. Kemudian Allah memulai baru dengan apa, memulai kalimat baru dengan sumpah setelahnya ba'du. Ya, faqila uqsimu. Ya. Aku bersumpah. Maka dikatakan bersumpah dengan mawaqi'un nujum, tempat-tempat beredarnya bintang. Mawaqi'un nujum. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, apa itu mawaqi'un nujum? Yakni nujumul Qur'an. Ya. Nah. Ya, yaitu kata Ibnu Abbas, ya, yakni nujumul Qur'an fa innahu nazala jumlatan. Ya. Yaitu nujumul Qur'an, bintang-bintang yang ada di Qur'an. Bertahapnya turunnya Al-Qur'an. Fa innahu nazala jumlatan. Ya. Lailatul Qadri. Ya. Jadi nujumul Qur'an dia turun secara serempak. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Minas sama'il ulia ila sama'id dunia. Dari langit yang paling tinggi ke langit dunia. Thumma anzala mufarraqan fis sinina ba'du. Kemudian ya, Al-Quran itu turun secara terpisah-pisah fis sinin dalam beberapa tahun setelahnya. Thumma qara Ibnu Abbas hadil ayata. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Mawaqi'uha nuzuluha syai'an ba'da syai'in. Ya. Mawaqi' itu apa? Turunnya Quran itu, ya, turunnya kalau mawaqi'un nujum, tempat turun beredarnya bintang-bintang, turunnya bintang-bintang sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian qala Mujahidun, Mujahid mengatakan mawaqi'un nujum matali'uha wa masyariquha. Ya, adalah matali', tempat-tempat beredarnya. Tempat-tempat terbitnya, munculnya, dan tempat-tempat terbenamnya. Waqtarahu Ibnu Jarir. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fatakunul munasabatu bainal muqsam bihi wa muqsam alaihi wa huwal Qur'an min wujuhin. Ya. Maka berdasarkan hal ini, maka korelasi atau hubungan antara yang dibuat sumpah dengan sesuatu yang ditegaskan melalui sumpah, yang ditegaskan melalui sumpah itu Al-Qur'an, dapat dilihat dari beberapa aspek. Ahaduha, yang pertama, annan nujuma ja'alaha Allahu yuhtada biha fid dhulumatil barri wal bahri. Ya. Ya, itu yang pertama, Allah menciptakan ya, bintang-bintang ini Allah ciptakan, dia yuhtada biha fid dhulumatil barri wal bahri. Dia sebagai yuhtada, alat petunjuk, ya, dalam kegelapan di daratan dan di lautan, kan begitu. Dulu para pelaut tahu di arah karena bintang. Wa ayatul Quran yuhtada biha fi dzulumatil ghaib wal jahl. Nah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran dijadikan petunjuk dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kesesatan dan kejahilan. Fatilka hidayatun fi dhulumatil hissiyah. Wal Qur'an hidayatun fi dhulumatil ma'nawiyah. Maka bintang-bintang itu dia menjadi hidayah, petunjuk dalam kegelapan yang hisiah, indrawi. Sedangkan Quran menjadi petunjuk dalam kegelapan secara maknawi. Wa jama'a bainal hidayatain. Maka di sini Allah menggabungkan di antara dua petunjuk. Nah. Tabarakallahu fikum. Bismillah. Qala ta'arifu rahimahu ta'ala ma'a ma fin nujumi minaz zinati dhahirati wa fil qur'ani minaz zinati batinati wa ma'a ma fin nujumi minar rujumi lisyayatini wa fil qur'ani min rujumi syayati nal insi wal jinni wan nujumu ayatuhu al mashhudatu al iyanatu wal qur'anu ayatuhu al mutala al matluwatu as sam'iyatu ma'ama fi mawaqiha indal ghurubi minal ibrati wat tilalati ala ayatihi al qur'aniyati wa mawaqihuha indan nuzuli zakarahu ibnul qayyimi wa qawluhu wa innahu laqasamul lahu ta'lamun azim qala ibn kasirin ay wa inna hadzal qasama alladhi aqsamtu bihi laqasamun azimun lahu ta'lamuna azimatahu la'azzamtum al-muqsama bihi alaihi wa qawluhu innahu la qur'anun karim hadha huwal muqsamu alaihi wa huwal qur'an ay wa innahu wahyullahi wa tanziluhu wa kalamuhu la kama yaqulul kufaru innahu sihrun aw kuhanatun aw syi'run bal huwa qur'anun karimun ay azimun kasirul khairi di annahu kalamullahi qala ibnul qayyimi fawasofahu bima yaqtadi husnahu wa kasiratun wa kasrata wa kasrata khairihi wa manafi'ihi wa jalalatihi fa innal karima huwal bahiyu al-kathiru al-khairu al-azimu an-naf'u wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu wallahu subhanahu wa ta'ala wasofa nafsahu bil-karami wa wasofa bihi kalamahu wa wasofa bihi arsyahu wa wasofa bihi ma kathuru khairuhu ya Kasura khairuhu wa hasuna manazirihi manzilihi manzaruhu minan nabati wa ghairihi walidzalika fassara salatu al-karima bil hasani qala al-ashari al-karimu ismun jami'un lima yuhmadu wallahu ta'ala karimun jamilul fa'ali fa innahu la qur'anun karimun yuhmadu lima fihi minal huda wal bayani wal ilmi wal hikmati wa qawluhu fi kitabin maknun ay mu'azzamun fi kitabin mu'azzamin mahfudin muwakkarin qawlahu ibnu kasirin nah baik wa ma fi nujum min az-zinati adh-dhahirati dan juga di dalam bintang-bintang itu juga terdapat perhiasan yang jelas ya sebagai hiasan langit ya lempar setan sebagai petunjuk bagi ya, orang-orang yang di dalam kegelapan di lautan maupun di daratan ini fungsi dari bintang-bintang wa fil qur'ani min az-zinatil batinah. Nah, sedangkan di Al-Quran, kalau bintang kan secara hisiah, indrawi dia hiasan langit. gitu ya, sebagai misbah, lampu langit. Ya, tiga fungsi bintang kan, ya, sebagai petunjuk jalan bagi kegelapan, pelempar setan, dan juga sebagai hiasan. Nah kalau Quran, nah kalau Al-Quran apa? Nah kata Syekh di sini, wafil Quran minaz zinatil batinah. Nah ini adalah zinah, perhiasan batin, sebagai perhiasan batin. Ma'amafin nujum minar rujum nisyayatin. Ya. Nah lihat, perhatikan di sini, pada bintang itu sebagai pelempar untuk setan di langit. Wafil Quran min rujum nisyayatinil ins wal jin. Nah. Tapi kalau Quran, pelempar setan dari kalangan jin dan manusia. Kalau di bintang, pelempar jin, setan dari kalangan jin aja. Ya. Gak ada manusia Gatot Kaca di sono yang di langit gitu, gak ada. Superman gitu gak ada. Ya. Karena itu jin-jin yang di langit, nangkring-nangkring mereka di langit. Mau curi-curi berita, obrolan malaikat. Biar nanti mereka sampaikan kepada dukun-dukun. Ya. Itu dilempar dengan bintang-bintang. Hai. Mana lagi tadi? Wan nujum ayatuhu al-masyudatu al-iyaniyatu. Naam. Bintang-bintang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang bisa disaksikan oleh iyaniyah, oleh mata kepala kita, itu nujum. Sedangkan Al-Quran ayatuhu al-matluwatu as-sam'iyah. Sedangkan Al-Quran adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang matluwah, yang dibaca, yang sam'iyah, yang didengar. Ma'ama fi mawaqiha indal ghurubi minal ibrati wad-dalalati ala ayatihi al-Qur'aniyati. Ya. Taib. Nah, kemudian mawaqi'nya, mawaqi' dari Quran, tempat-tempat apa namanya? Tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang, mawaqi' dari indal ghurub minal ibrah. Kalau tempat tempat beredarnya bintang ketika dia ghurub, apa itu? Tempat-tempat terbenamnya bintang adalah itu ketika dia ghurub, terbenamnya itu minal ibrah, terdapat ibrah, terdapat pelajaran, wadalalah, ya, dan juga sebagai petunjuk ala ayatihi al-Qur'aniyati, ya, sebagai renungan, pembuktian atas ayat-ayat Al-Qur'an, ya, wa mawaqiha inda nuzul, ya, dan tempat-tempat diturunkannya bintang-bintang, ya. Wa dzakarahu Ibnu Qayyim. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian wa qawluhu wa innahu laqasamul lau ta'lamuna 'azim. Kemudian firman Allah, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar jika kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, wa inna hadzal qasaman ladzi aqsamtu bihi laqasamun 'azim. Sesungguhnya sumpah ini yang aku bersumpah dengannya adalah sumpah yang besar. Ya, lau ta'alamun, ya. Seandainya kalian mengetahui azamatahu, keagungannya. Kalau kalian mengetahui keagungannya, la'adzamtum al-muqsama bihi alaih. Tentu kalian akan mengagungkan Allah. Ya. Tentu kalian akan mengagungkan yang dijadikan objek sumpah ini atasnya, itu Quran. Innahu laquranun karim. Ini adalah Quran yang mulia. Nah, ini muqsamnya ini. Ya. Inilah muqsamnya. Yang dijadikan objek sumpah ini. Wa huwal Qur'an ay innahu wahyullah wa tanzilu wa kalamu. Inilah wahyu dari Allah yang diturunkan olehnya, kalamnya. La kama yaqulul kufar, bukan seperti orang yang dikatakan orang-orang kafir, Qur'an itu adalah sihir, kehanah, perdukunan. Kehanah, perdukunan, syi'run, syair. Bal huwa Qur'anun karim. Inilah Qur'an yang mulia. Azimun katsirul khairi. Agung yang banyak kebaikannya, li'annahu kalamullah, karena dia adalah kalamullah. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, fa wasafahu bima yaqtadi husnah. Maka Allah mensifati Quran yang menunjukkan kebaikannya, wa kasrata khairi, banyaknya kebaikan-kebajikannya, wa manafi'ih, manfaat-manfaatnya, wa jalalatihi, dan keagungannya. Fa innal Qur'ana huwal bahi, karena Al-Qur'an ya al-bahi ya. Al-bahi al-kasiru al-khair. Ya. Karena Al-Qur'an adalah keindahan yang penuh kebaikan. Ya. Al-azimun naf'u yang agung, al-kasiru al-khairu. Al-azimu yang agung yang bermanfaat, wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Dan dari segala aspek dialah yang paling baik, paling afdal. Allah Subhanahu wa taala wasafa nafsahu bil karam. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat karam. Wasafa bihi kalamahu, Allah juga mensifati dirinya dengan karam, karim. Ya. Kalau di Allah sifati dengan karim kan banyak tuh ya, Allah ya karim ya. Apa namanya? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, bi rabbikal karim. Allah mensifati kalamnya dengan karim, dengan Quran, innahu la Quranun karim, ya enggak? Ya. Baik, kemudian apa lagi? Wasafa bihi arsyahu, Allah mensifati arsy-Nya dengan karim. Ya, apa di ayatnya? Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illahu. Ya, la ilaha illahu wa rabbul arsyil karim. Allah mensifati arsy dengan karim. Ya. Wasafa bihi makatsura khairuhu wa hus wa hasuna manzuruhu minan nabati wa ghairi. Dan Allah mensifati dengan karim tersebut ya segala sesuatu yang kebaikannya banyak, wa hasuna manzuruhu. Dan indah pemandangannya, minan nabat. Minan nabat berupa tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Walidzalika fassara salafu, oleh karena itu para salaf mentafsirkan ya al-karima bil hasan, kalimat karim dengan hasan. Qala al-Azhari, kata al-Azhari, al-karimu ismun jami'un lima yuhmadu. Ya, dia adalah sebuah nama yang jami', yang universal dari segala yang dipuji. Ya. Sebutan untuk semua yang dipuji, karim. Wallahu ta'ala karimun jamilul fi'al. Ya. Dan Allah ta'ala karimun, maha mulia. Ya. Jamilul fi'al, yang indah. Fi'al ya, seluruh perbuatannya. Innahu la Qur'an karim, yuhmadu lima fihi minal huda. Yang Allah dipuji di situ. Karena di Allah dipuji karena di dalam Quran ada hidayah, wal bayani, penjelasan, wal ilmi, ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Ya. Wa qawluhu fi kitabi maknun, yang terdapat dalam kitab maknun, lauhul mahfud ay mu'adzamin, yang diagungkan, fi kitabin mu'adzamin, di kitab yang diagungkan, mahfudin, yang terperihara, muakkarin. Ya. Muakkarin, yang dia diagung tersimpan. Ya. Qala Ibnu Katsir, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Al-Qayyim ikhtalafal mufassiruna fi hada faqila wal lawhul mahfudu was sahihu annahul kitabul ladhi biyadil malaikati wa huwal madhkuru fi qawlihi fi suhufin muqarramah marfu'atin mutahharah biaydis safarah kiramin bararah wa yadullu ala annahul kitabul ladhi biyadil malaikati qawluhu la yamassuhu illal mutahharun fahada yadullu ala annahu biaydihim yamassunahu qawluhu la yamassuhu illa al-mutahharun qala ibn Abbas la yamassuhu illa al-mutahharun qala al-kitabul ladhi fis samai wa fi riwayatin la yamassuhu illa al-mutahharun ya'ni al-malaikatu al-malaikata yakni berarti yakni al-malaikata fi isim setelah yakni maf'ul bih terus wa qala qatada wa qala qatada tu la yamassuhu 'indallahi illa al-mutahharuna fa amma fid dunya fa innahu yamassuhu al-majusin najasi wal majusi an-najisu wal majusi an-najisu enggak ada wawunya itu al-majusi an-najisu iya mang ada wawunya itu enggak ada fa innahu yamassuhu al-majusi an-najisu wal munafiqu ar-rajisu ar-rajisu ar-rajisu wa ikhtaro hadzal qawlu katsirun maful bih qawla wa ikhtaro hadzal qawla katsiruna minhum minhum ibnu al-qayyimi warajahuhu warajahahu wa qala ibnu zaidin za'amat quraisun anna hadzal anna hadzal qur'ana tanazzalat bihi asyayatinu fa akhbarallahu ta'ala annahu la yamassuhu illa almutahharuna kama qala ta'ala wa ma tanazzalat bihi asyayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum 'anis sam'i la ma'zulun qala ibnu katsirin hadha qawlu jaydin hadha qawlun jaydun wa huwa la yakhruju 'anil qawli qablahu wa qala al-bukhari fi sahihihi fi hadhihi al-ayati la yajidu ta'amahu illa man amana bihi qala ibnu qayyim hadha min asaratil ayati min isaratil ayati wa tanbihiha wa huwa annahu la yataladdadu bihi wa biqiraatihi fah wa biqiraatihi fa biqiraatihi wa wa fahmihi wa huwa fahmihi wa tadiru wa tadabburihi illa man yashhadu annahu kalamullahi takallamu bihi haqqan takallama bihi haqqan wa anzalahu ala rasulihi wahyan la yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi minhu kharajun biwajhin minal wujuhi minal wujuhi nam terus wa qala akharuna la yamassuhu illa al mutahharuna ay minal janabati wal hadasi qalu wa lafdul ayati khabarun wa ma'nahu at-talabu. Naam. Ya. Dari mana tadi Pak Yusuf? Dari wa qala al-Qayyim. Qala Ibnu Qayyim ikhtalafa al-mufassirun. Para ahli tafsir berselisih fi hadza mengenai hal ini. Faqila huwa Allahul Mahfud di Kitabul Maqnun. Nah. Tadi saya terjemahin Lauhul Mahfud ya. Ini karena ada sebagian dari tafsir Kitabul Maqnun itu adalah Lauhul Mahfud. Ya. Wasahi annahu al-kitab alladhi bi aidil malaikah. Namun yang tepat kata Ibnu Qayyim ya, itu adalah kitab yang ada di tangan malaikat wa huwa al-madhkur, ini yang disebutkan dalam firman Allah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Nah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan ya, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, yang berada di tangan para safarah, tangan para malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi bararah, ya, lagi berbakti ya. Nah. Wa yadullu ala annahu alkitab. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah kitab alladhi bi aidil malaika, yang ada di tangan malaikat. Maka firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun, Quran ini tidak disentuh oleh kecuali orang yang disucikan. Fa hadha yadullu ala annahu bi aidihim yamassuna. Ini menunjukkan bahwa Quran ada di tangan mereka malaikat, yang mereka menyentuhnya. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Ya, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la yamassuhu ilal mutahharun, qala fil kita alkitabul ladzi fis sama, yaitu kitab yang ada di langit. Wa firwatin la yamassuhu ilal mutahharun, yakni al malaika. Yakni malaikat. Qala Qatadah, la yamassuhu indallah ay illal mutahharun. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya di sisi Allah kecuali malaikat yang disucikan. Fa amma fi dunya fa innahu yamassuhu al majusi. Karena kalau di dunia Quran disentuh oleh majusi yang najis, wal munafik ar-rajis, ya, orang-orang munafik yang kotor. Wakhtaro hadzal qaula katsirun, banyak ulama yang memilih pendapat ini, minhum di antara Ibnu Qayyim, dan beliau rajjahahu, beliau merajihkannya. Ya. Waqala iqala Ibnu Zaid, kata Ibnu Zaid, ya, za'amat Quraisyun, para orang-orang Quraisy mengklaim anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin, diturunkan oleh setan. Fa akhbarallahu taala, Allah mengabarkan annahu la yamassuhu ilal mutahhar, bahwasanya Quran ini enggak disentuh kecuali yang disucikan malaikat. Sebagaimana Allah berfirman, wa matanazzalat bihi syayatin, Al-Qur'an ini tidak diturunkan oleh setan, sampai Allah berfirman innahum anis sam'i la ma'zulun. Ya. Dan sampai firman Allah Ta'ala, innahum anis sam'i la ma'zulun. Ayat sebelumnya enggak pada selama yang lahir lalu selama yang tadi yang wa ma yanbaghi lahum mayastati'un. Ayat. Ya. Tidak patut bagi mereka membawa Quran, setan-setan itu. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Quran ini tidak dibawa turun oleh setan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Tidak layak bagi mereka membawa Quran, dan mereka pun enggak akan sanggup. Innahu anisam'i la ma'zulu. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Quran. Ya. Kata Ibnu Katsir, hadza qaulun jayyid, ini pendapat yang bagus, wa huwa la yakhruju anil qauli alqablah. Dan ini pun ya tidak keluar dari pembahasan sebelumnya. Sama. Kata Bukhari dalam sahihnya, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, ya la yajidu ta'mahu illa man amana bih. Ya, kata Imam Bukhari dalam sahihnya, tidak ada yang merasakan kelezatan Quran kecuali yang beriman kepadanya. Ya. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa hadza min isyaratil ayah wa tanbihiha wa huwa annahu la yataladdadu bihi wa bi qira'atihi wa fahmihi wa tadabburihi ila man yashhadu annahu kalamullah. Takallama bihi haqqan wa anzalahu ala rasulihi haqqan wahyan. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah isyarat ayat dan tanbihnya, peringatannya, itu tidak ada yang bisa merasakan kelezatan Quran dengan qiraahnya, memahaminya, mentadaburinya, kecuali yang dia benar-benar mensaksikan Quran adalah kalamullah yang Allah berucap dengannya dengan benar, anzalahu ala rasulihi wahyan, yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai wahyu. La yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi harajun minhu biwajhin minal wujuh. Ya. Nah, kemudian kata Imam Bukhari, yang tidak ada yang dapat memahami kandungannya, ma'anihi, kecuali man lam yakun fi qalbihi haraj, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keberatan sedikitpun, ya, terhadap Al-Quran tadi, ya, biwajhin minal wujuh, dari aspek apapun. Wa qala akharun, ini sudah dibaca? La yamassuhu ilal mutahharun ay minal janabah, kata ulama yang lain, tidak ada yang tidak membawanya Quran ini kecuali yang disucikan Itu sucikan dari janabah, wal hadas dari hadas. Qalu wa lafdzul ayati khabarun wa ma'nahu at-talab. Kata mereka ayat ini memang kabar, tapi maknanya adalah tuntutan. Maka yang suci, yang enggak suci enggak boleh nyentuh Quran. Gitu. Nah. Terus, faddal Syekh Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalu al-muradu bil Qur'ani hahuna al-mushaf. Wahtaju ala dhalika bima rawahu Malik fil Muwatta'i. أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا ظاهرا وقوله تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير أي هذا القرآن منزيل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو سحر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع وفي هذه الآيات أنه كلام الله تكلم به قال ابن القيم ونذيره ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه فإن نزول وتنزيل الذي تأكله العقول وتعرفه الفطر فطر جمع dari فطره الفطر هو وصول شيء من أعلى إلى أسفل إلى أسفل غير منصرف wala yaridu alaihi qawluhu wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj nah terus li anna naqulu innal ladhi anzalaha fawqa samawatihi fa anzalaha lana bi amrihi qala ibnul qayyim wa dzakara tanzilu mudhafan wa dzakara at-tanzila wa dzakara at-tanzila mudhafan ila rububiyyatihi li alamin al-mustalzimati li mulkihi lahum wa tasarrufihi fihim wa hukmihi alaihim wa ihsanihi wa in'amihi alaihim wa anna min hadha sa'nuhu ma'a khalqi kaifa yaliku bihi ma'a rububiyyatihi at-tamati an yatrukahum sudan yes. Ayah sabul insanu ayatruka suda gitu. Oh, iya. Sudan wayada'ahum hamalan wayahluquhum abasan la ya'muruhum wala yusibuhum wala yu'akibuhum faman aqarra bi annahu rabbul alamin aqarra bi annal qur'ana tanziluhu ala rasulihi wastadalla bi kaunihi rabbil alamin rabba khabar kaun rabbil alamin kaun sama kayak kana di masdarnya Berarti beramal-amal, berarti robba khabar kaun. Nah, terus ala subuti risalati rasuli rasulihi wasihhatu ma jaa bihi. Wasihhati ma jaa bihi. Wa hada al-istidlalu aqwa wa asrafa minal wa hada al-istidlalu aqwa wa asrafu. Wa asrafu itu. Khabar. Kan dia mubtada tuh, hada istidlal, hada mubtada. Istidlal musyar ilaihnya, badal. Munal istidlali bil ma bil mu'jizati wal khawariki wa in kanat dalalatuha aqrabu aqraba. Khabar kanat aqraba ila adhani umumil nasi. Watilka inama takunu li khawasi uqolai. Kalau nyebut khawas, awam, ya, yang tasdid ujungnya awam, khawas, bukan wawnya, bukan awam, bukan khawas, awam, khawas, nah itu yang benar. Baik, perhatikan sini. Dari mana tadi Syekh Marwan? Wa qalu al muradu wal qur'an bil qur'an. Wal muradu, kata Syekh, qalu al muradu bil qur'an huna al mushaf. Yang dimaksud Qur'an di sini, kata para ulama, itu adalah mushaf. Wahtajju ala dzalika bima wara'ahu Malikun. Ya. Bima rawahu Malikun fil Muwatta, dan mereka berargumentasi dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitab Al Muwatta an Abdullah bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Bakar Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm. Inna fil kitab allazi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibnu Hazmin alla yamussal Qur'an illa tahirun. Ya. Iyalah bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibnu Hazm terdapat kalimat yang berbunyi alla yamassal Qur'an illa tahirun. Janganlah menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Ta'i barakallahu fikum. Wa qawluhu tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, kata Ibnu Katsir, ai hadzal Qur'an munazzalun min Allahi Rabbil Alamin. Qur'an ini diturunkan ya dari Allah Rabbul Alamin, wa laisa kama yaqulun, bukan seperti yang mereka katakan. Quran itu adalah sihir, kihana, perdukunan, syair, syair, bal huwal haqqul ladzi la miryata fihi. Dia adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa laisa wara'ahu haqqun nafi'un. Ya. Taib. Dan tidak ada setelahnya ya, kebenaran yang bermanfaat. Wa fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat ini, annahu kalamullah takallama bih, bahwa Quran adalah kalamullah yang Allah berbicara dengannya. Kata Ibnu Qayyim, wa nadhiru walakin haqqal qawlu minni. Ya, kata Ibnu Qayyim, hal ini mirip atau senada dengan firman Allah, namun ini adalah ketetapan. Haqqal qawlu minni. Ini tetaplah ketetapan dariku. Wa qawluh qul nazzalahu ruhul qudus ya min rabbikal haq, katakanlah ruh kudus itu Jibril telah menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu dengan hak. Wa huwa isbatu uluwillah ala khalqih, yaitu penetapan akan ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya. Fa innan nuzula wat tanzila allazi ta'kiluhu al-uqul, karena yang namanya nuzul, apa arti nuzul? Turun. Kalau turun berarti dari mana? Dari atas. Ya, dan diturunkan yang dapat dipahami oleh akal, wa ta'rifuhul fitar, dan yang dapat diketahui oleh fitrah, huwa usulu syai' min a'la ila asfala. Itu berarti apa? Usulu syai', datangnya, hadirnya sesuatu dari atas ke bawah. Wala yarid alaih qawluhu, dan tidak terdapat. Ya. Di firman Allah, wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj, dan dialah yang menurunkan untuk kalian ya 8 ekor pasangan dari binatang ternak. Ya. Enggak bertentangan. Ya. Bukanlah maksudnya ini li anna naqula innal ladzi anzalaha fawqa samawati fa anzalaha la nabi amri. Ya. Maka kata beliau, karena kita nyatakan innal ladzi nazala anzalaha, ya, bahwasanya yang Allah turunkan, ya, yang Allah yang menurunkannya berada di atas semua langit. Ya. Innal ladzi anzala inna li anna naqul, karena kita katakan innal ladzi anzalaha, yang menurunkannya fauqa samawat. Itu tinggi dia, berada di atas langit-langit. Fa anzalaha lana bi amri, maka Allah menurunkan perintahnya kepada kita. Dengan Allah menurunkan 8 pasangan hewan ternak. Bukan ya, menurunkan perintah. Bukan hewan ternaknya dari atas dibawa ke bawah. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa dzakara tanzil, ya, wa dzakara tanzila. Ya, Allah menyebutkan di sini tanzil, menurunkan, mudofan ila rububiyatihi, dengan diidofahkan kepada rububiyahnya. Ya. Dengan diidofahkan pada rububiyahnya, tanzilu mirabbil alamin, kan begitu kan? Ya, itu almustalzimati limulkihi lahum. Ya. Yang menunjukkan bahwa dialah Allah, kekuasaan Allah atas mereka, wa tasarrufihi fihim. Ya, dan bagaimana Allah mengatur mereka, wa hukmihi la alaihim, dan keputusan Allah atas mereka, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah, wa in'amihi, nikmat-nikmat Allah alaihim, kepada mereka. Wa anna man hadza sya'nuhu minal khalqi kaifa yaliku bihi ma'rububiyatihi atamati ayatrukahum sudan wa yada'ahum hamalan. Dan Allah yang keadaannya demikian terhadap makhluk, gimana coba Allah layak dengan rububiyah yang sempurna? Ternyata Allah membiarkan mereka sudan begitu saja. Wa yada'ahum hamalan. Dan Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka hamalan. Ya, begitu aja. Ya, disia-sia begitu aja. Ya, enggak mungkin Allah biarkan demikian. Ya. Wa yakhluquhum abasan. Allah menciptakan kita secara sia-sia. La ya'muruhum wa la yanhahum. Allah tidak perintahkan atau larang mereka, wala yusibuhum wala yu'aqibuhum, Allah tidak memberi pahala atas kebaikan mereka, memberikan sanksi atas keburukan mereka. Faman aqarra bi annahu rabbul alamin aqarra bi annal qur'an tanziluhu ala rasulihi. Siapa yang mengakui Allah adalah rabbul alamin, dia akan mengakui Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Wastadalla bi kaunihi rabbul alamin ala subbiyati risalati rasulihi wa sihhati majabih. Ya. Nah, kemudian ya, beliau juga berdalil dengan keberadaan Allah Rabbul Alamin atas berdalil akan penetapan risalah ke rasulnya dan kesahihan apa yang dibawa. Kebenaran apa yang dibawa oleh rasulnya. Wa hadzal istidlal aqwa. Dan cara berdalil seperti ini yang lebih kuat, asraf, lebih mulia minal istidlal bil mu'jizat wal khawariq, daripada berdalil dengan mukjizat dan khawarij, sesuatu yang di luar nalar kebiasaan manusia. Wa in kanat dalalatuha aqraba, walaupun dalalah dari mukjizat khawarij itu lebih dekat ila ajnahin umumin nas, kepada benak akal-akal banyak orang. Wa in tilka innama takunu li khawasil uqala. Ya, nah, sedangkan yang dengan cara tadi hanya untuk orang-orang yang berakal. Wa qawluhu apa bihadzal hadisi antum mudhinun, maka apakah patutkah bagi kalian ya, meremehkan, berasa basi terhadap ayat Al-Qur'an ini. Qala Mujahid, aturiduna antumali uhum, kata Mujahid, ya, apakah mereka ingin dengan Qur'an ini ya mencari muka fihi watarkanu ilaihim, dan cenderung kepada mereka. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, summa wabdakhahum subhanah, kemudian Allah ya mencela mereka ala dha'fihim ala wad'ihim al-idhana fi ghairi maudihi. Ya, Allah mencela mereka ya karena mereka meletakkan ya benak pikiran mereka bukan pada tempatnya yang benar. Ya. Wa annahum yudahinuna fi ma haqquhu ayusda'a bihi. Ya. Dan bahwasanya mereka yudahinun. Mereka berbahasa basi pada yang seharusnya, yang harusnya ayusda'a bihi. Ya. Mereka berbahasa basi dalam suatu hal yang seharusnya ya, didakwahkan dengan tegas, wa yufarraq, yang harusnya dengan tegas di situ. Ya. Dan dijadikan alat pembeda, dibedakan ini antara hak dan batil. Wa yu'addu 'alaihi binawajid, dan digigit dengan kuat. Wa yusna 'alaihi al-hanasiru. Ya. Baik. Kemudian ya yusna 'alaihi al-hanasir wa tuqada 'alaihi al-qulub wal afidah. Ya. Ya, apa ini maknanya? Kolbu diikat itu dengan kuat, wa yuharaba wa yusalama li ajli, perang dan damai karenanya. Jadi mereka berbahasa basi pada hal-hal yang seharusnya didakwahkan dengan tegas ya, dipegang dengan kuat, hati ditempatkan padanya, perang dan damai dilakukan karenanya. Ya. Kemudian wala yultawa anhu yamnatan wala yasratan, tidak sepatutnya berpaling tengok ke kanan ke kiri membuang muka ya, wala yakunu lil qalbi iltifatun ila ghairihi, dan juga jangan sampai kalbu menoleh kepada selainnya, wala muhakamatun illa ilaihi ya, dan tidak boleh hati menoleh kepada selainnya, dan juga enggak boleh kita berhukum kepada selainnya, mencari hakim selain Quran. Wala mukhasamatun illa bihi. Ya. Dan juga enggak boleh mukhasamah, bermusuhan, berdebat kecuali ya, illa bihi, kecuali dengannya. Wahtida'un fi turuqil matalibi al-aliyati illa binurih. Ya. Juga tidak semestinya mencari petunjuk ya dalam mengejar harapan tinggi kecuali dengan melalui nurnya, cahayanya. Wala syifa'a illa bihi. Ya, yang tidak ada kesembuhan kecuali dengannya. Fahada ruhul judud. Fahada ruhul wujud. Ya, inilah roh wujud. Wujud maksudnya apa? Alam semesta ini. Wahayatul alam. Kehidupan alam semesta ini, wa madarus sa'adah, dan poros kebahagiaan, wa qaidul falah, dan dialah penuntun kebahagiaan, wa tariqun najati, dan jalan keselamatan, wa sabilur rasyadi, ya, dan jalan rasyad, petunjuk, wa nurul basairi, dan cahaya bagi basirah, pandangan. Fakaifa tutlabul mudahanatu bima hadza sya'nuhu. Makanya bagaimana hal ini bisa berbahasa basi terhadap hal Quran, yang Quran ini demikian keadaannya, agungnya. Walam yunzal lil mudahana. Ya, Al-Quran tidak diturunkan untuk berbahasa basi. Wa innama nazala bil haq lil haq. Al-Quran turun dengan kebenaran, ya, kepada kebenaran. Wal mudahanatu inama takunu fi batilin qawiyyin la tumkinu izalatuhu. Sedangkan basa-basi ya itu hanya dia hadir ya dalam kebatilan yang kuat yang tidak mungkin dihilangkan. Akhirnya dia basa-basi, pura-pura. Ya. au fi haqqin dha'ifin, atau dalam kebenaran yang lemah, la tumkin iqamatuhu, ya, yang dia tidak mungkin menjalani kebenaran tersebut. Wa yahtaju al-mudahinu, maka si orang yang berbahasa basi ini dia membutuhkan ila ayat ruka ba'dul haq, untuk meninggalkan sebagian kebenaran, wa yastalzimu ba'dul batil, dan dia berpegang komitmen dengan sebagian kebatilan. Ya, fa ammal haq alladhi qama bihi kullu haqqin fa kaifa yudahanu bih. Adapun kebenaran ialah yang kebenaran tegak dengannya seluruh kebenaran. Ya, maka bagaimana ceritanya dia bisa berbahasa basi terhadap Al-Qur'an? Wa qawlu wala taj'alu narizqakum wa innakum tukadzibun. Dan janganlah kalian mengganti rezeki yang Allah berikan pada kalian dengan mendustakannya. Ya. Wallah. Kemudian taqaddamal kalamu 'alaiha awal bab, terbaru hal ini di awal bab. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.